السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، ketika kita berbicara tentang akhlakul karimah, berarti kita berbicara tentang adab dan tingkah laku seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki akhlak yang tadinya akhlak al-jahiliyah, yang tadinya akhlak yang rusak, yang dikenal dengan akhlak jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka tidak memiliki sopan santun, mereka tidak memiliki adab dan akhlak kepada tetangga dan lain-lainnya, dan mereka dalam keadaan tidak mengenal hak-hak orang lain. Siapa yang kuat, dia yang menang. Masa-masa jahiliyah adalah masa-masa liar. Mereka tidak terbimbing, mereka tidak terpimpin. Mereka berbuat sesuka mereka, dan mereka bertingkah seenak mereka. Ashab al-ahwa, hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri-sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah datangnya Islam, diajarkan mereka untuk bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Diajak mereka untuk mengikuti adab dan akhlak yang diajarkan dalam Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan pada ucapan beliau, dicontohkan pada perbuatan beliau, dicontohkan pada semua yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi ila akhirih. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang nabinya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul di atas akhlak yang mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik, contoh yang baik. Ada bagi kalian contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan Allah, bagi mereka yang mengharapkan keselamatan di hari akhir dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat pun mempersaksikan akhlak Rasulullah SAW. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nas khuluqa. Kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu bahwa akhlak Rasulullah SAW, beliau adalah ahsanan nas khuluqa, manusia yang paling baik akhlaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, adab dan akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak dan adab kepada tetangganya, kepada tamunya, kepada temannya, kepada sahabatnya, akhlak dan adab kepada istrinya, akhlak dan adab kepada pembantunya. Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah ahsanun nas khuluqa, yang paling baik akhlaknya, karena beliau mengalaminya. Beliau dalam keadaan bersama Rasulullah SAW dikirimkan oleh ibunya untuk khidmah, untuk melayani Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini anakku, aku serahkan kepadamu untuk melayanimu. Bagaimana diceritakan oleh beliau? Dikatakan, kata beliau, ma masistu dibajan wala harira alian min kaffi Rasulullah. Kata Anas, aku enggak pernah memegang sutra ataupun dibaj yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala syamamtu raihatan qat, dan aku tidak pernah mencium keharuman sama sekali yang lebih harum daripada harumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaqad khadimtu Rasulullah 10 sini, aku sudah melayani beliau selama 10 tahun. Tetapi beliau tidak pernah berkata kepadaku dengan kalimat uff, ah, membantah atau menegur. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Enggak pernah berkata kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, kenapa kau kerjakan ini? Tidak pernah. Wala syai' lam af'alhu, atau sesuatu yang tidak aku kerjakan, tidak pernah aku mendengar beliau berkata, kenapa enggak dikerjakan? Qala kadza barakallahu fikum, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Beliau Anas ibn Malik melayani Rasulullah SAW 10 tahun. Enggak pernah Rasulullah SAW menegurnya dengan kasar, atau membantahnya, atau menyatakan kenapa tidak mengerjakan ini, kenapa tidak mengerjakan itu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk akhlak adalah tetap dalam keadaan harum. Ini bagi laki-laki tentunya, karena wanita tidak boleh keluar rumah dengan harum-haruman. Tetapi bagi laki-laki, hendaklah dia ketika ke masjid dengan minyak wangi. Itu pun adab, itu pun akhlak. Innal malaikata tata'adza mimma yata'adza banu Adam. Sesungguhnya malaikat akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak Adam. Artinya kalau anak Adam terganggu, maka niscaya malaikat pun akan terganggu. Maka kalau bau busuk, bau sesuatu yang jelek pada dirinya, manusia terganggu yang di kanan, yang di kirinya, sholat menjadi tidak khusyuk. Ini pun mencoreng akhlaknya. Dan malaikat akan terganggu dengannya. Ikhwani fiddin a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Sa'ad ibn Jathamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah diberi hadiah daging keledai liar. Faraddahu alayya. Aku berikan pada beliau, beliau menolak. Ketika beliau melihat wajahku berubah, sedih. Kenapa tidak diterima pemberiannya, hadiahnya? Rasulullah SAW langsung berkata kepadaku, inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Aku tidak menerima pemberianmu karena aku ini sedang ihram. Muttafaqun alaih. Lihat, Rasulullah SAW menjaga hati seseorang. Menolak pemberian orang lain kadang membuat sedih orang tersebut. Maka Nabi ketika melihat wajahnya berubah, langsung beliau memperbaiki hatinya dengan cara menjelaskan apa sebabnya beliau menolak. Beliau menyatakan kepadanya, inna hurumun, kami sedang ihram. Sedangkan orang ihram tidak boleh memakan buruan. Sedangkan keledai wahsyi, keledai liar yang diburu, kami sedang ihram. Kami enggak boleh berburu dan enggak boleh memakan buruan. Maka tenanglah beliau Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, apa itu albir dan apa itu al-ithm? Apa yang namanya kebaikan dan apa yang namanya kejelekan? Dijawab oleh Rasulullah SAW dengan ringkas. Albirru husnul khuluq. Yang namanya kebaikan adalah kebaikan akhlak. Wal ismu ma haka fi nafsik. Sedangkan dosa adalah yang menggelisahkan hatimu. Wa karihta an yattali alaihin nas. Dan kau tidak suka kalau ada orang yang melihatnya. Maka itu tanda-tanda kalau itu perkara isim, perkara dosa. Menggelisahkan hati, membuat tidak tenteram, khawatir dilihat orang, tidak suka kalau ada orang yang tahu, biasanya perkara itu perkara yang dosa. Adapun albir husnul khuluq, yang namanya kebaikan adalah kebaikan akhlak. Jangan terkejut, jangan kaget kalau Rasulullah SAW sampai berkata, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sehingga para sahabat terkejut, ya Rasulullah, siapa yang dimaksud? Demi Allah tidak beriman. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak aman karenanya, terganggu karenanya, tidak tenteram karenanya, wallahi la yu'minu. Walaupun maknanya bukan menafikan keimanan dengan makna kafir, tapi menunjukkan ini ancaman yang sangat mengerikan dan menunjukkan betapa jeleknya orang yang menyebabkan tetangganya tidak tenteram karena akhlaknya. Yang tetangganya tidak aman karena akhlaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak tahukah dia? Kalau ada sesuatu di rumahmu, ada bencana di rumahmu, siapa yang paling dekat, siapa yang paling cepat menolongmu? Tetanggamu. Siapa yang pertama mendengar jeritanmu? Siapa yang pertama mendengar permintaan tolongmu? Tetangga, tetangga. Maka Jibril alaihi salam, kata Nabi alaihi salatu wassalam, berpesan kepada tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Sampai aku menduga bahwa tetangga itu akan menerima waris. Karena seringnya Jibril menyatakan, jangan lupa tetanggamu, jangan lupa tetanggamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, bahkan Jubair radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyembelih sembelihan, menyatakan kepada budaknya, sembelih dan bagikan. Pertama kamu berikan pada tetanggamu, tetangga kita, Yahudi. tertuju budaknya. Ayahudi? Apakah Yahudi? Iya. Tetangga kita Yahudi. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat bahwa Jibril selalu berpesan, ingat tetanggamu, hati-hati tetanggamu, perhatikan tetanggamu, tetanggamu, sampai aku menduga bahwa tetangga akan mendapatkan waris. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar kita tahu bahwa yang namanya tetangga yang harus kita perhatikan bukan hanya muslimin saja. Kalau mereka muslim, maka dia punya dua hak. Hak tetangga dan hak keislaman. Kalau dia kafir, maka punya satu hak, hak tetangga. Tapi tidak punya hak keislaman. Kalau dia kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, dia punya tiga hak. Hak keislaman, hak tetangga, dan hak kekerabatan. Kekerabatan punya hak. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal, wal aqrabuna aula bil ma'ruf, kerabat dekat lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan. Kalau kalian memberikan kebaikan-kebaikan pada manusia, saudaramu lebih berhak kamu berikan kebaikan. Kalau kamu menolong ke sana, menolong ke sini, saudaramu lebih berhak untuk kamu tolong. Ini semua khuluq. Ini semua akhlak yang mulia. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dikatakan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallam bukan orang yang berkata keji dan bukan orang yang membalas kekejian dengan kekejian. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna min khiyarikum ahsanuhum khuluqa, bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jangan kemudian berkata, bukankah yang paling penting akidah? Betul, akidah dasarnya. Tetapi akidah yang ada dalam hati sebagai fondasi, sebagai dasar yang ada dalam hati, akan berbuah dengan buah yang manis, buah yang indah, yaitu akhlakul karimah. Rasulullah SAW menyatakan, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, yang kalau dia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, maka akan jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah, yang dimaksud adalah jantung atau hati. Hati yang baik akan menyebabkan seluruh tubuhnya jadi baik. Hati yang jelek akan menyebabkan seluruh tubuhnya jadi jelek. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan keimanan kepada Allah. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan akidah, keimanan pada hari akhir. Kalau dia iman bahwa di sana ada jannah wan nar, kalau dia beriman bahwa di sana ada yaumul hisab, ada hari perhitungan, ada mizan, ada timbangan amal kebaikan, otomatis dia akan bertutur kata dengan tutur kata yang baik, akan berakhlak dengan akhlak yang baik, akan berbuat dengan perbuatan yang baik, akan bersikap baik kepada kaum muslimin, kepada tetangganya, kepada orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada kafir-kafir zimmi. Tapi kalau kepada muslimin, karena memang diperintahkan, bagaimana kepada kafir-kafir zimmi? Agar mereka kenal akhlak Islam. Agar mereka tahu bagaimana mulianya agama ini. Bukan karena kita cinta pada orang kafir, tidak. Sedikit pun kita tidak cinta dengan orang yang berkata Allah memiliki anak. Sedikit pun kita tidak cinta dengan mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sikap baik kita adalah dakwah kepada mereka agar mereka mau masuk Islam. Agar mereka mau menerima agama yang mulia ini ketika melihat akhlak kaum muslimin. melihat bagaimana perangai mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana menepati janjinya, bagaimana saling menjaga ila akhir. Romawi, ketika datang pasukan kaum muslimin, masyarakatnya, masyarakat Nasrani, berharap dalam hati-hati mereka, semoga kaum muslimin menang. Diriwayatkan mereka menyatakan, kaum muslimin datang, kita akan merdeka. Mengapa? Karena mereka merasakan, di masa pimpinan orang-orang kafir, mereka tertindas, mereka terjajah, mereka terzalimi, mereka begini, begini, begini. Ketika datang kaum muslimin, datang keadilan. Datang keadilan. Datang akhlak yang mulia. Datang perangai yang baik. Sampai-sampai seorang ibu kehilangan anaknya di masa peperangan. Dicari-dicari, ada yang bilang ke sana. Ke arah pasukan muslimin. Kata ibu tadi, mati anakku. Mati anakku. Tiba-tiba dalam keadaan menangis, ibunya melihat anaknya diantarkan dalam keadaan masih memakan roti dengan gembira. Sehat walafiat. Kaum muslimin dalam perang pun punya adab, tidak membunuh perempuan, tidak membunuh anak-anak, bahkan tidak membunuh pendeta di gerejanya. Mengapa? Karena mereka tidak ikut perang sipil. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka negeri-negeri Romawi, kemudian melihat setelah kemenangan ada pendeta di gerejanya sedang berzikir, dikatakan oleh beliau, lihatlah apa yang ada di gereja itu. Tahukah kalian, itulah yang disebut dalam Al-Quran, amilatun nasibah, amalan yang sia-sia. Dia beribadah, dia berzikir, tapi sia-sia. Karena kufurnya, maka gugur amalan-amalannya. Karena syiriknya, maka gugur amalan-amalannya. Karena menganggap Allah memiliki anak, maka gugur amalan-amalannya. Inilah yang dimaksud dengan amilatun nasibah. Pada riwayat ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa ada orang kafir, bahkan pendeta di gereja, dalam keadaan aman, walaupun kaum muslimin sudah membuka negeri tersebut. Dalam keadaan sudah memenangkan negeri tersebut, sudah menduduki negeri tersebut. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, ini akhlakul karimah. La ikraha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama. Diajak. Kalau mau masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak mau, maka membayar jizyah, membayar upeti, pajak. Dalam keadaan mereka melihat bagaimana akhlak kaum muslimin, bagaimana adab kaum muslimin, bagaimana perangai kaum muslimin. Kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in pernah menangkap seorang musyrik kafir. Dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang ini bernama Thumamah, itu diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Maka kata Nabi, ikat di masjid. Diikatnya di masjid. Setiap hari Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ma indaka ya Thumamah, apa kabarmu wahai Thumamah? Dijawab oleh Thumamah, indi khair, aku punya kebaikan. Intun'im tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidu mal, is'al ma badalak. Kalau engkau memberi kenikmatan kepadaku, kebaikan kepadaku, aku orang yang pandai berterima kasih. Wa in taqtul, taqtul dadamin. Kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Tetapi kalau engkau menginginkan harta, mintalah semaumu. Karena aku adalah pimpinan kaumku. Dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam keadaan setiap hari melihat kaum muslimin salat, melihat pengajian kaum muslimin, melihat ceramah kaum muslimin, mendengarkan semuanya, menyaksikan di masjid. Ditanya lagi keesokan harinya, "Ma indaka ya Sumamah? Bagaimana keadaanmu wahai Sumamah?" "Qala indi ma qultu." Aku sudah menyampaikan padamu apa yang aku katakan. Kalau engkau memberi nikmat, engkau memberi nikmat pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau meminta harta, mintalah semau. Dibiarkan lagi oleh Rasulullah. Keesokan harinya ditanya lagi, "Ma indaka ya Sumamah? Apa kabarmu wahai Sumamah? Apa yang ada pada dirimu wahai Sumamah?" Dia menyatakan, "Aku memiliki apa yang aku sudah katakan." Rasulullah SAW melihat ketiga kalinya mengucapkan kalimat yang sama, berarti ini orang sungguh-sungguh. Mana dipilih oleh Nabi? Minta harta, membunuh, atau memberikan kenikmatan? Karena dia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau sallallahu wasallam melihat kesungguh-sungguhannya bahwa kalau engkau memberikan kebaikan, aku orang yang pandai berterima kasih. Maka Rasulullah SAW berharap kalau-kalau dia akan tertarik masuk Islam. Atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Dibebaskan tanpa syarat. Silakan kamu merdeka, kamu bebas. Dia pergi ke kebun-kebun kurma, dia mandi, kemudian dia kembali kepada Rasulullah SAW, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Demi Allah, aku ini pimpinan kaumku, dan orang-orang Quraisy tidak datang pada mereka gandum kecuali dari kaumku, karena kaumku adalah petani-petani. Sungguh demi Allah, gak akan datang satu biji gandum pun kepada orang-orang Quraisy kecuali seizinmu ya Rasulullah. Ya ikhwan fillah, na'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena apa Sumamah masuk Islam? Karena akhlak. Karena akhlak. Demikian pula anak muda yang pernah bekerja membantu Rasulullah SAW, pekerja orang kafir, ketika sakit ditengok oleh Rasulullah SAW, ditengok padahal orang kafir Yahudi, tetapi sebagaimana yang kita katakan, akhlak kita yang baik kepada orang kafir adalah untuk mendakwahi mereka. Maka Rasulullah pun berkata, "Apakah belum saatnya engkau untuk masuk Islam?" Diajak pada Islam. Maka anaknya melirik ke bapaknya seakan-akan meminta izin. Apa kata bapaknya? "Atii' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yakni Rasulullah SAW. Maka anak tersebut menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Mengapa dia masuk Islam? Juga karena akhlakul karimah. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan dalam riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Atqalu fil mizan al-mu'min yaumil qiyamah." Dikatakan husnul khuluq, yang paling berat dalam timbangan amalan seorang mukmin nanti yaumil qiyamah adalah kebaikan akhlak. Bahkan diriwayatkan dengan lafaz, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumil qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada yang lebih berat timbangannya yaumil qiyamah nanti bagi seorang mukmin daripada husnul khuluq, kebaikan akhlak. "Inna Allah yubghidul fahish al-bidhi." Allah enggak suka dengan orang yang mulutnya jelek, bidhi, kasar. Masih ingat hadis tadi yang sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bukan fahish wala mutafahish, bukan orang yang berkata jelek, bukan yang berbalas dengan ucapan kejelekan. Di sini dikatakan Allah yubghidul fuhsh, Allah enggak suka dengan kata-kata kasar. Al-bidhi, yang jelek. Pernah Aisyah dengan Rasulullah SAW berjalan melewati Yahudi. Tiba-tiba Yahudi itu mengucapkan kalimat, "Assalamu alaikum." kebinasaan atasmu. Maka Aisyah marah dan berkata, assalamu alaikum wal la'na. Kamu yang binasa, kamu yang dilaknat. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahush. Allah tidak suka ucapan kasar dan jelek dan berbalas dengan ucapan jelek. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar ucapan tadi? Aku dengar dan aku jawab dengan wa'alaikum. Apakah dalam kata wa'alaikum ada sesuatu yang jelek? Tidak ada. Kalau dia ucapan baik, akan kembali baik. Kalau dia ucapan jelek, akan kembali jelek. Karena kalimatnya wa'alaikum. Semoga kebinasaan atasmu dan atasmu. Doa dia kepada kita tidak dikabulkan. Doa kita pada mereka, insya Allah dikabulkan. Baik, cukup. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tauhid, sunnah, kebenaran disampaikan dengan kata-kata yang jelek, dengan bahasa yang kasar, dengan kebatilan disampaikan dengan kata-kata yang lembut. Mana yang lebih laku? Mana yang lebih diterima? Ikhwan ibn a'azakumullah, syaitan haris, syaitan bersungguh-sungguh bagaimana kalian pembawa kebenaran untuk berkata kasar, bersikap kasar, berakhlak jelek selalu. Tetapi sebaliknya, syaitan, iblis, dan anak buahnya yang jelek akhlaknya tiba-tiba mengajarkan akhlak yang baik. Kapan? Kepada ahlul batil, kepada orang yang sesat dan menyimpang. Kamu kalau menyampaikan harus dengan lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang indah. Jangan seperti itu. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Mengapa? Agar laku dagangannya. Agar laku kesesatannya. Agar laku kebatilannya dan penyimpangannya. Ini barakallahu fikum godaan syaitan. Maka kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita ajarkan kebenaran? Apa yang kita ajarkan tauhid? Apa yang kita ajarkan sunnah? Apa yang kita ajarkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sampaikanlah dengan akhlak yang mulia. Menyampaikan rahmat dengan cara yang rahmat. Menyampaikan rahmat dari Allah berupa agama dengan cara yang rahmat, yakni dengan cara kasih sayang. Jangan dengan sumpah serapah, dengan caci maki, dengan kalimat-kalimat doa kejelekan. Apa yang kalian harapkan dengan doa kejelekan? Apakah ingin kebinasaan pada seluruh manusia? Dakwah itu berharap agar mereka semua dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat kebaikan, maka doakan dengan doa kebaikan. Ketika kaum muslimin musyrikin menentang Rasulullah, menentang para sahabat, mengejek, menghina, mengusir. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka, doakan kebinasaan pada mereka. Rasulullah menjawab, inni lam ub'ath la'anan, inni bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menebar rahmat. Tidak mau mendoakan kejelekan. Yang keluar justru, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Berikan hidayah pada mereka. Mereka belum mengerti. Mereka belum paham. Ikhwani fiddin, a'azakum lakum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dalam kitab sahih, seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suku Daus, sukunya beliau, Tufail ibn Amr ad-Dausi. Ya Rasulullah, suku Daus menentang Allah dan Rasul. Doakan kebinasaan pada mereka. Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Menunjukkan sunnahnya doa mengangkat tangan. Maka para sahabat yang hadir berkata, binasa Daus. Hancur Daus. Binasa Daus. Karena doa Rasulullah SAW pasti dikabulkan. Ternyata yang terucap bukan doa kejelekan. yang terucap adalah Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Diulang 3 kali. Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Mereka sumpah serapah, kita menjawab dengan ilmu. Mereka mencaci maki, kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Mereka menentang, kita doakan Allahumma hdihim, semoga Allah beri petunjuk pada mereka. Mereka belum mengerti. Kalau saja mereka mengerti keselamatan yang akan menyelamatkan mereka di dunia dari penyimpangan dan menyelamatkan mereka di akhirat dari azab, pasti mereka menerima. Mereka masih belum paham. Mereka belum kenal dakwatul tauhid, dakwatul sunnah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga, ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah, apa yang menyebabkan banyak manusia masuk surga, atau apa yang banyak memasukkan manusia ke surga? Qal taqwallahi wa husnul khuluq. Taqwallah, bertakwa pada Allah. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Kemudian ditanya lagi, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Qala al fam wal faraj. Fam wal farji, mulut dan kemaluan. Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi admanu lahul jannah. Siapa yang menjaga apa yang di antara jenggotnya dan apa yang di antara 2 pahanya, aku jamin dengan surga. Adman lahul jannah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah mulut dan kemaluan, kerakusan, ketamakan, berlomba-lomba dengan dunia. Akhirnya mereka menipu, mencuri, merampok, membunuh. Semua itu karena mulut. Hawa nafsu, urusan perempuan dengan berbagai macam bentuknya, syahwat, kemaluan, zina, liwat, homo, dan sejenisnya. Banyak masukan ke dalam neraka. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis yang hasan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Manusia paling sempurna imannya adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Maka kalau dia mengaku begini, mengaku begitu, mengaku segala macam pengakuan-pengakuan di mulutnya, tapi akhlaknya jelek, akhlaknya bejat, tidak mengerti hak orang lain, maka ada tanda tanya besar. Benarkah dia itu beriman? Benarkah dia yakin tentang yaumul qiyamah? Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah jangan mengganggu tetangganya. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Dikaitkan dengan iman pada Allah dan hari akhir. Iman pada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Artinya bukti keimanan yang ada dalam hati adalah ahsanuhum khuluqa. Bukti keimanan yang ada dalam hatimu kepada Allah dan kepada hari akhir adalah kebaikan akhlak, kebaikan tingkah laku, kesopanan, tata krama, kebaikan pada tetangga, kebaikan pada tamu, kebaikan pada orang tua, kebaikan pada kaum muslimin. Jangan lupa itu. Itu konsekuensi dari orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Maka Nabi menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim daifahu wala yu'di jarahu fal yakul khairan aw liyasmut. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam riwayat Abu Dawud, innal mu'min la yudrik bihusnil khuluq darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin bisa mencapai pahalanya atau derajatnya dengan akhlak yang baik, bisa mencapai derajat orang yang berpuasa di siang hari dan salat malam di malam hari, qiyamul lail di malam hari. Bisa mencapai bihusnil khuluq, dengan akhlak yang baik, darajat as-sa'imil qa'im, derajatnya orang yang sa'im dan qa'im, yang puasa dan qiyamul lail. Mengapa? Jawabannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, amma salatuhu wa qiyamuhu wa sawmuhu fali nafsi, wa amma husnul khuluq fali ghairih. Adapun salatmu, puasamu, salat sunnah maksudnya, puasa sunnah, itu untuk dirimu sendiri, pribadi. Sedangkan kamu bersikap baik pada orang lain, itu pada orang lain. Amalan soleh yang lazim dan yang muta'addi, lebih tinggi yang muta'addi. Amalan soleh untuk pribadi, dan amalan soleh yang kebaikannya untuk orang lain, mana yang lebih tinggi? Yang kebaikannya untuk orang lain. Hadza lil muslimin, hadza afdal. Ini untuk kaum muslimin, ini lebih baik. Orang yang berakhlakul karimah, dia memberikan kebaikan dari dua sisi. Di samping amalan solehnya mendapatkan pahala, juga memiliki dua hikmah. Hikmah pertama, dia memberikan kebaikan pada kaum muslimin. Hikmah kedua, dia mengenalkan akhlak Islam, sehingga Islam menjadi terlihat mulia, terlihat indahnya, dan itu dakwah bil hal, dakwah dengan sikap, dakwah dengan perbuatan. Oleh karena itu, sebaliknya, para teroris, para pengacau, atas nama agama, atas nama jihad, mereka memiliki dua kejahatan. Kejahatan pertama, apa yang dilakukan dari teror-teror mereka kepada kaum muslimin. Kaum muslimin jadi ketakutan, kaum muslimin jadi tertekan, kaum muslimin jadi tertumpah darahnya. Itu pertama. Yang kedua, karena mereka mencoreng agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agama yang indah jadi tercoreng. Orang-orang kafir di luar sana melihat Islam, mengerikan sekali. Islam mengajarkan untuk membunuh, mengajarkan untuk membuat kekacauan, membuat teror ini dan sebagainya, tidak memiliki rahmat, anak-anak perempuan juga dibantai. Apa ini agama? Menjijikkan, menakutkan, barbarian, kata mereka. Baik, siapa yang salah? Bukan agamanya, tetapi mereka yang melakukan berbagai macam perbuatan jelek, akhlak yang bejat atas nama agama. Berarti mencoreng keindahan Islam. Maka sebaliknya, yang berakhlak dengan akhlak yang mulia, mengindahkan agama ini, menjadikan agama ini terlihat berkilau, cemerlang, indah, ya tala'ala. Maka manusia dari jauh melihat, apa itu yang berkilau di sana? Indah. Mereka semua berdatangan ingin melihatnya. Ternyata agama Allah, agama Islam. Aku masih Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena melihat akhlak kaum muslimin, akhlaknya pemegang sunnah, akhlaknya pemegang Quran, akhlaknya para pembaca-pembaca Quran. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah, aku menjamin dengan satu istana yang ada di dalam jannah yang paling tinggi untuk orang-orang yang meninggalkan perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia di atas kebenaran. Bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin dengan istana, dengan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan. Wa in kana mazihan, walaupun sedang gurau tidak berdusta, aku jamin dengan jannah, dengan baitan fi wasatil jannah, di tengah-tengah surga. Wa ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah, dan aku menjamin dengan istana di derajat surga yang paling tinggi bagi siapa-siapa yang baik akhlaknya. Saya ulangi hadisnya secara makna, bahwa aku za'im, disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah, makna za'im adalah dhamin, penjamin. Aku menjamin dengan surga di Rabdil Jannah. Rabdil Jannah dengan fathah di ra, ma haulaha kharijan an tashbihiha bil abniyah, dikatakan di tingkat pertama. Aku jamin dengan jannah tadi di tingkat pertama bagi mereka yang tidak berdebat walaupun dalam kebenaran. Dan aku jamin dengan jannah di tengah-tengahnya bagi mereka yang tidak berdusta walaupun guyon, walaupun mazihan. Dan ketiga, aku jamin dengan a'lal jannah, bait, rumah di tingkat surga yang paling tinggi. Liman, untuk siapa? Liman hasuna khuluquhu, untuk siapa yang baik akhlaknya. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bahwa akhlak yang mulia banyak memasukkan ke dalam jannah, bahkan bisa mengangkat seseorang ke dalam jannah yang paling tinggi. Dan kalau ada yang kemudian mempertentangkannya dengan akidah tauhid, bukankah tauhid yang paling tinggi, bukankah, maka berarti dia tidak mengerti apa itu akhlak. Yang namanya akhlak yang baik, akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya, beriman dengan sifat-sifatnya yang mulia, mengesahkannya dalam ibadah, meninggikannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk akhlak yang mulia, akhlak mulia kepada Rasulullah SAW. Mengikutinya, meneladaninya, memuliakannya, membelanya, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akhlak kepada para ulama, akhlak kepada para sahabat dan para tabi'in, memuliakan mereka para salafus saleh, memuliakan para a'immah, para imam-imam pembawa ilmu, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan lain-lain daripada imam-imam Ahlu Sunnah. Menghormati mereka dan mendoakan mereka. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah memberikan pahala pada mereka. Semoga Allah memberikan pahala yang berlimpah karena jasa mereka kepada kaum muslimin. Ini akhlak kepada ulama. Dan juga akhlak kepada seluruh kaum muslimin. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, dan untuk para imam-imam penguasa kaum muslimin. Wa ammatihim. Bagaimana nasihat kau untuk Allah? Nasihat untuk Allah adalah memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkannya, tidak menyekutukannya. Nasihat yang diberikan kepada Rasulullah adalah yang terbaik diberikan pada Rasulullah, al-ittiba' sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti beliau, meneladaninya. Demikian pula kepada penguasa, apa yang terbaik kita berikan pada mereka? Berikan pada mereka ketaatan pada kebaikan, dan kemudian berikan nasihat dalam keadaan tidak di hadapan umum. Bainana wa bainahu, hanya antara kita dengan dia saja. Mudah-mudahan akan mendengar nasihat tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Ikhwani fillah a'azakumullah, kalau kita tahu yang namanya akhlak seperti ini, maka kita akan menyatakan shadaqah Rasulullah, tentunya pasti benar ucapan Rasulullah SAW bahwa husnul khuluq yang paling banyak membawa seseorang ke dalam jannah. Husnul khuluq yang akan menyebabkan seseorang meraiki peringkat yang tertinggi dalam surga. Ikhwani fillah a'azakumullah, alhamdulillah. Naktafi bihadzal qadr, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan kepada hadirin yang telah sempat untuk menghadiri majlis ta'lim ini, dan terutama kepada bapak dari DKM dan pengurus masjid. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah berikan pahala kepada mereka dengan pahala yang berlimpah. Akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala yang jariah. Kalau sampai kemudian ilmu ini diamalkan oleh kaum muslimin, disampaikan lagi kepada kaum muslimin, diamalkan lagi oleh kaum muslimin yang lain, maka terus kita dan pengurus DKM dan semua yang membantu terlaksananya acara ini akan mendapatkan pahalanya terus menerus. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.